Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muddasatuha fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, masih melanjutkan dari bab yang dibawakan oleh Syekhul Islam, babu qaulullah ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahui. Dan kita telah masuk pada hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, janganlah kalian mengatakan masya Allah wa syaa fulan, ini kehendak Allah dan kehendak fulan. Ini kehendak Allah dan kehendak fulan. Walakin qulu masya Allah summa syaa fulan. Namun katakanlah oleh kalian, masya Allah, ini kehendak Allah. Summa syaa fulan, kemudian ini kehendak si fulan. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam rububiyah. Dalam rububiyah. Rububiyah yakni Allah Ta'ala yang menghendaki semua perkara. Allah punya kemauan, punya kehendak, sehingga semua yang terjadi di muka bumi ini, di langit dan di bumi ini, semuanya adalah kehendak Allah. Sehingga ketika seorang mengatakan Masya Allah syafulan, ini kehendak Allah dan kehendaknya si fulan, ini ucapan syirik, ini ucapan kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena mensejajarkan kehendak Allah sama dengan kehendak makhluk. Apa yang Allah kehendaki disamakan dengan kehendak makhluk. Sehingga di sini barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan perkara tauhid agar tidak terjatuh kepada syirik. Masya Allah summa sya'afula, Masya Allah ini kehendak Allah, kemudian kehendaknya si fulan. Baru di situ seorang bertauhid. Kenapa bertauhid? Meyakini Allah punya kehendak. Dan kehendak Allah barakallahu fikum terjadi. Kemudian di sana ada kehendak fulan, kehendak hamba yang tidak sama. Maka dalam hadis ini Syekh Utsaimin rahimahullah, kita lanjutkan, yustafad min hadal hadis, dari hadis ini bisa diambil faidah. Yang pertama, isbatu al-masyi'ah lil-abdi. Dalam hadis ini ada faidah penting, penetapan, penetapan al-masyi'ah, kehendak, kemauan bagi hamba. Jadi Allah Ta'ala menetapkan bagi hamba masyi'ah, kehendak, kemauan. Berdasarkan hadis summa sya'a fulan. Sehingga dalam hadis ini raddun, fayakunu fihi raddun alal jabariyah. Sehingga hadis ini menunjukkan bantahan bagi kelompok ahlul bid'ah jabariyah. Apa itu jabariyah? Jabariyah adalah sekelompok kaum muslimin yang berpemikiran bahwa manusia ini dipaksa dengan kehendak Allah. Manusia itu dipaksa dengan kehendak Allah. Mereka mengatakan haitsu qalu innal 'abda la masyi'ata lahu wala ikhtiyar. Jabariyah mengatakan, ini akidah kebid'ahan yang ada di kelompok Jabariyah. Mereka meyakini hamba, manusia itu tidak punya masyiah, kemauan. Allah tidak menciptakan kemauan dan iradah dan kehendak dan ikhtiar, memilih. Ini ucapan yang bid'ah. Mereka meyakini manusia itu seperti daun yang ditiup angin. Dia akan terbang sesuai dengan kemauan angin. Tidak ada upaya dan kemampuan melawan angin. Sehingga seorang hamba tidak diberi masyiah dan tidak diberi ikhtiar. Ini adalah pemikiran Jabariyah, pemikiran yang bid'ah. Barakallahu fikum. Lalu yang sahih, yang sahih dalam Al-Quran, manusia diberi kehendak oleh Allah, manusia diberi pilihan oleh Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 30, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Dan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maukan, illa ayyasha Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Barakallahu fik. Manusia diberi oleh Allah kemauan. Manusia diberi oleh Allah pilihan. Mau jadi orang mukmin, ada jalannya. Mau jadi orang kafir, ada jalannya. Silahkan, itu jelas jalannya. Memilih yang mana? Sehingga tidak ada manusia itu dipaksa. Diberi akal, diberi mata, diberi telinga, diberi hati untuk berpikir. Barakallahu fikum. Kalau ingin sorga, berusahalah mencari jalannya sorga. Jangan mengatakan saya sudah dipaksa masuk neraka. Siapa yang memaksa kamu? Diberi oleh Allah pilihan. Jadilah orang yang beriman, jadilah orang yang beramal soleh, jadilah orang yang mengikuti Rasul. Akan Anda dapatkan jalan surga. Ma'asyiral muslimin, kita ingin kaya, ingin sukses. Anda punya ingin, punya keinginan, punya kemauan. Namun sekali lagi, apa yang antum maukan dan antum inginkan, sekali lagi sudah ada catatan takdir. Innallaha kana aliman hakim. Dalam surat yang lain, surat At-Takwir, liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasyaa Allahu rabbul alamin. Dalam surat At-Takwir 29 juga Allah sebutkan, Allah Ta'ala menciptakan kehendak, liman syaa, bagi barang siapa yang punya keinginan, kemauan menjadi orang yang lurus, lurus. Liman syaa minkum ayastaqim, namun kata Allah, wa ma tasyauna illa ayyasyaa Allah. Apa yang kalian inginkan kecuali di bawah kehendak Allah, Rabbul alam. Sehingga Allah yang betul-betul memiliki hati manusia. Allah yang memiliki hati-hati manusia. Faman syaa, siapa yang Allah kehendaki, Allah tunjukkan hatinya. Namun barang siapa yang Allah kehendaki pula, azyagha, Allah selewengkan. Berapa banyak orang yang sudah tahu kebenaran memilih jalan yang sesat. Sehingga itulah pilihan dia. Barakallahu fikum. Jadi hadis ini sekaligus membantah kelompok Jabariyah. Sebagai permisalan, Syekh Utsaimin mencontohkan beriman kepada takdir dan manusia dipilih kehendak dan kemauan. Kalau di depan antum ada dua jalan. Jalan yang pertama, jalan yang mudah dilalui. Jalannya enak dilalui, mudah dilalui, aman. Jalan yang kedua susah kantum melalui, berbatu, melalui hutan dan tidak aman. Sekarang ada dua pilihan. Sekarang ada dua pilihan. Antum menghendaki yang mana? Antum memilih yang mana? Tentu orang yang berpikir memilih jalan yang enak, yang aman. Barakallahu fikum. Di depan antum ada jalan surga, ada jalan neraka. Milih yang mana? Barakallahu fikum. Apakah kemudian mengatakan saya jadi orang kafir karena ditakdirkan oleh Allah? Ada dua pilihan. Barakallahu fikum. Di depan kita ada dua pilihan. Ma'asyiral muslimin, sehingga pemikiran Jabariyah terbantahkan dengan ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di zaman Umar bin Khattab, ada seorang mencuri. Dan kita tahu hukum mencuri. Kalau sudah sampai batasan, batasan harus dipotong tangannya, maka penguasa memotong. Ditangkaplah oleh Amir Mukminin. Ya Amirul Mukminin, saya mencuri ini dengan sebab takdir Allah. Hey, kamu mencuri dengan takdir Allah. Ya Amirul Mukminin, saya mencuri dengan sebab takdir Allah. Baik, sini. Saya akan memotong tangan kamu dengan takdir Allah juga. Wasariku wasariqah faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Ini juga dengan takdir Allah. Barakallahu fikum. Mau beralasan yang mana lagi? Kalau manusia dipaksa dengan takdir, kita diberi oleh Allah pilihan. Dari hadis ini pula faidah yang penting, annahu yanbahi liman sadda 'ala an-nasi baban muharrama ayaftaha lahum al-babal mubah. Faidah penting pula seyogianya, annahu yanbahi, bahwasanya seyogianya, liman sadda 'ala an-nas, bagi orang yang menutup pintu, sadda menutup pintu manusia, baban muharrama, pintu yang haram. Ini haram, ditutup, jangan. Seyogianya bagi dia, ayaftahalahum al-babal mubah. Seyogianya membuka pintu yang boleh. Seyogianya bagi seorang yang menutup pintu yang haram, dia membuka pintu yang boleh. Dari mana faidah ini? Likaulihi, karena sabda Nabi SAW, la taqulu masya Allah wa sya'a fulan, walakin qulu masya Allah summa sya'a fulan. Jangan kamu mengatakan ini kehendak Allah dan kehendak kamu. Jangan. Lalu ini kehendak Allah, kemudian ini kehendakmu. Di sini yang pertama haram, yang kedua boleh. Seperti pula wa nadhiru dzalik, sebagai perbandingannya juga dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna. Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, ra'ina, wa qulu dzurna. Allah melarang mereka mengatakan ra'ina, tetapi Allah membolehkan undurna. Ra'ina diganti dengan undurna. Lamanahahum an qauli ra'ina, Allah melarang mereka dari mengucapkan ra'ina wa qulung durna. Contoh yang lain, wa kadza, demikian pula an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lama ji'alahu bitamrin jayyid, dikhabarkan bahwasanya Nabi SAW ji'a, dihadirkan kepada beliau bitamrin jayyid, dengan kurma yang bagus kualitasnya. Bitamrin jayyid, dihadapkan kepada beliau kurma yang bagus kualitasnya. Wa akhbarahu al-ati, dan mengkhabarkan kepada orang yang mendatangkan kurma, annahu akhadha as-sa' bis-sa'ain wa as-sa'ain bis-salasah. Kurma yang bagus ini dihadapkan adalah hasil penukaran kurma yang tidak bagus. Yang bagus satu sok, yang tidak bagus 2 sok. Ya, kalau ingin kurma yang bagus, kamu punya 1 sok, saya 2 sok, tukeran. Kalau kamu punya 2 sok, saya ganti 3 sok. Kurma yang tidak bagus, ini riba. Ini riba. Karena sejenis barangnya, ini riba. Maka haram kalau riba. Ya? Ini riba tidak boleh. Kurma yang bagus 1 kilo ditukar dengan kurma yang jelek 2 kilo. Kurma sama-sama kurma. Ini bagus, ini jelek, sejenis. Ini namanya riba. Haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Antum ingin mendapatkan uang, ya, nuker uang 100 ribu, ingin dapat uang lembaran ribuan, ya, antum mendapatkannya tidak utuh, sedangkan yang punya uang lembaran dapat uang yang lebih. Barakallahu fikum. Ini adalah sesuatu yang riba. Maka karena itu haram, Nabi mengatakan la tafal. Jangan seperti itu. Walakin bi' al-jama' bid-dirahim. Jangan lakukan seperti itu. Tetapi kata Nabi, bi', jualkanlah. Jual kurma yang bagus atau yang jelek dijual. Tayyib, bid-dirahim, dengan dirham. Summa istar bidarahim janiban. Lalu kamu setelah dijual dengan beberapa dirham, kamu beli dengan dirham itu kurma yang bagus. Kurma yang jelek antum jual, dapat dirham. Dirham ini kamu belikan kurma yang bagus. Keluar dari riba. Keluar dari apa namanya, jual beli yang riba. Supaya tidak terjadi riba, kurma yang jelek antum jual 2 kilo. Setelah dapat uang, beli kurma yang bagus, dapat 1 kilo. Keluarlah dari sistem riba. Ini boleh. Demikianlah ajaran bimbingan. Fa'arsyadahu ila tariqil mubah. Nabi SAW membimbing kepada jalan yang mubah. Hina nahahu, ketika Nabi melarang dengan cara yang riba. Antariqil muharram, dari jalan yang diharamkan. Karena riba itu hukumnya haram, sedikit atau banyak. Kalau itu adalah berbentuk riba, haram. Barakallahu fikum. Maka dalam hadis ini pula kata Syekh, wa fi hadzal hadis faidatan adzimatan. Dari hadis kisah Nabi menyuruh sahabat menjual kurma yang jelek untuk mendapatkan dirham, supaya mendapatkan kurma yang bagus, supaya tidak terjadi mada sistem riba. Dari kisah ini ada faedah yang besar. Ada faedah yang sangat besar dari kisah ini. Yang pertama, bayanu kamali syariah. Penjelasan tentang kesempurnaan syariat. Dari kisah Nabi melarang jual beli riba diganti dengan jual beli yang syar'i, ini menunjukkan bayanu kamali syariah, penjelasan sempurnanya syariat Islam. Wasumuliha, dan mencakupnya syariat Islam, mencakup segala urusan. Haitsu lam tasudda 'alan nas baba, sekiranya Islam tidak menutup kepada manusia satu pintu, pintu kejelekan. illa futihat lahum, kecuali dibuka untuk manusia ma huwa khair minhu, ma huwa khair minhu, pintu yang lebih baik. Yang namanya riba itu haram dan itu jelek adanya. Maka orang yang ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yatakhabbathu syaitan minal mas, dia akan dibangkitkan dari kubur dalam kondisi seperti orang yang kesurupan. Ya, ini sudah nasib yang mengerikan. Ya, dibangkitkan dari kubur seperti orang yang kesurupan. Ini menunjukkan azab yang berat. Sehingga apapun bentuknya riba yang ibadah Allah, jauhilah. Karena itu akan merusak akhirat kita. Kalau cuma dunia rugi 100 juta, masih bisa dicari. Tetapi kalau urusan agama, keselamatan akhirat, sungguh ini sesuatu yang mengerikan. Dibangkitkan dalam keadaan seperti orang kesurupan. Barakallahu fikum. Sehingga ada pintu yang lebih baik daripada riba. Bersedekah, berinfak, berjual beli. Jual beli dapat untung 10 ribu, 20 ribu, barokah. Aman, tenang, tidak dikejar-kejar oleh orang yang berbuat baik tapi sesungguhnya menginginkan balasan dunia. Barakallahu fikum. Asaniatu yang kedua, dari kisah ini menunjukkan faedah besar tazhil ala nas, tazhil ala nas wa raf'ul jarh anhum, mempermudah urusan manusia dan mengangkat kesempitan dari manusia. Fa'amilin nasri hadha, kata Syekh, pergaulilah manusia dengan sistem seperti ini. Mastata'ta, semampu kamu. Kullama sadatta 'alaihim baban mamnu'a, setiap kali kamu menutup pintu yang terlarang, faftah lahum minal babi minal mubah, bukalah untuk mereka pintu yang boleh. Mayuhni anhum mastata'ta ila dzalika sabila hatta la yaqa'u fil haraj, sehingga kamu berbuat demikian mencari jalan yang seperti itu sehingga mereka manusia tidak terjatuh kepada kesempitan. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati orang yang samhan idaba'a. Dia berjual beli dengan cara yang mudah, ya. Dia memberikan kemudahan kepada orang lain ketika berjual beli. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini adalah hadis yang disebutkan oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab terkait dari bab yang kita bahas. Kita akan masuk hadis berikutnya, hadis yang terakhir. Waja'an Ibrahim an-Nakhai, dan telah datang, barakallahu fikum, an Ibrahim an-Nakhai, Ibrahim an-Nakhai min fuqaha'i tabi'in. Ibrahim an-Nakhai termasuk para fuqaha dari kalangan tabi'in. Tabi'in murid para sahabat. Lakinnahu qalilul bidha'ah fil hadis, kama dzakara dzalik Hammad ibni Zaid. Namun sedikit bidha'ah, barang yang dimiliki, digambarkan barang yang dimiliki dalam ilmu hadis. Hanya saja fuqaha ini memiliki kekurangan sedikit barang yang dimiliki dalam ilmu hadis. Ilmu hadisnya, barakallahu fikum, qalil, sedikit. Hal itu sebagaimana dzakara dzalik Hammad ibni Zaid. Hammad ibni Zaid rahimahullah. Beliau menyebutkan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, seorang tabi'in, mengatakan anahu yukrah, bahwasanya kata Ibrahim yukrahu, dibenci. Dibenci mengatakan a'udzu billahi wabika. A'udzu billahi wabika. Aku memohon perlindungan kepada Allah, wabika, dan perlindungan kepadamu. A'udzu billahi wabika. Aku memohon perlindungan kepada Allah dan kepadamu. Wa yajuzu an yaqula, dan dibolehkan untuk mengatakan a'udzu billahi summa bika. Aku berlindung diri kepada Allah kemudian bika, kepadamu. Kemudian kepadamu. Naam. Qala wa yaqul laulallah, demikian pula seorang mengatakan laulallah summa fulan. Dibenci seorang mengatakan laulallah summa fulan. Demikian pula seorang mengatakan laulallah summa fulan. Wala taqulu laulallah wa fulan. Demikian pula seorang hendaklah mengatakan laulallah, kalau bukan karena Allah, kemudian karena si fulan. Jangan mengatakan laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan si fulan. Berarti di sini supaya tidak terjatuh kepada kesyirikan, ditambahkan kemudian. Ini adalah kehendak Allah, kemudian kehendak fulan. Dalam hadis ini barakallahu fikum, Ibrahim An-Nakhai menyebutkan perkara isti'adzah. Menyebutkan tentang isti'adzah. Apa isti'adzah? Meminta perlindungan. Meminta perlindungan, isti'adzah, termasuk jenis ibadah. Termasuk min anwa'il ibadah, jenis ibadah. Kalau itu ibadah, la yajuzu sarfuha illa lillah. Tidak boleh meminta perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Seorang meminta perlindungan kepada makhluk yang tidak mampu memberi pertolongan, ini syirik akbar. Meminta perlindungan kepada arwah-arwah, kepada jin, ini termasuk sesuatu yang tidak bisa memberi pertolongan. Maka meminta perlindungan dari keselamatan, dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala bentuk kejelekan, diberi keselamatan, Allah Ta'ala yang mampu memberikan. Adapun kepada makhluk, barakallahu fikum, ini akan terjatuh kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah. Makanya di sini dibenci seorang mengatakan a'udzu billahi wabika. Barakallahu fikum. Adapun isti'adah, al-i'tisamu bil musta'ad bihi anil makruh. Seorang i'tisam, meminta penjagaan, bil musta'ad, kepada sesuatu yang dia minta perlindungan, anil makruh, dari perkara yang tidak disukai. Berlindung dari kejahatan siang dan malam, berlindung dari kejahatan makhluk di waktu malam. Kita membaca Al-Falaq, membaca An-Nas, memohon kepada Allah dijaga dari semua kejelekan-kejelekan makhluk di pagi hari dan di sore hari. Dan ini kita hanya meminta kepada Allah. Kenapa? karena al-i'tisam yang bisa melindungi dan menjaga makhluk hanyalah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu isti'adah al-liyal bisakhs, bersandar kepada orang. Wa huwa luju ilaih li talabil mahbub. Al-liyal adalah bersandar kepada seseorang, yakni al-luju ilaihi, bersandar kepadanya untuk mengharapkan al-mahbub, sesuatu yang dicintai. Sebagaimana kata syair, ya man aludu bihi fima aamuluh, wa man audu bihi, wa an audu bihi mimma uhadirah, la yajburun nas wa adman antakasiruh, wa la yahiduna adman antajabiruh. Hadanil baitan, dua bait syair ini, yukhatibu bihima rajula, seorang mengajak bicara kepada orang lain, namun lakin kama qala ba'duhum, hadal qawul layan bahi ayakuna illa lillah. Namun kalimat-kalimat seperti yang disebutkan dalam bait syair ini tidak seyogianya diucapkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun syahid di sini adalah kalimat al-iyad, berlindung, bersandar. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan lain waktu insyaallah, masih pada hadis yang terakhir. Semoga apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf ada kesalahan kurangnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.